mencintaimu dan tak pernah ku sesali itu. Seluruh jiwa telah ku serahkan menggenggam janji setiaku. Ku mohon jangan carikan semua ini alasan kau menyakitiku. Meskipun cintaku tak hanya untukmu, tapi cobalah sejenak menanti. Bila terhianati cinta yang kau jaga, coba bayangkan kembali betapa hancurnya hati. Carikan semua ini alasan kau menyakitiku. Meskipun cintaku tak hanya untukmu, tapi cobalah sejenak terhianati cinta yang kau jaga.